الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Puja dan puji syukur hanya punyaan Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Di hari yang penuh dengan berkah rahmat Allah Ta'ala ini, Sayyidul Ayyam ini, khatib mengajak pada hadirin wabil khusus diri khatib agar kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Dan harapan kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin yang senantiasa bertakwa kepadanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin rahimakumullah. Di antara rukun iman ialah percaya pada kitab-kitab yang Allah turunkan pada segala rasulnya. Allah Ta'ala turunkan kitab Zabur pada Nabi Allah Dawud AS. Allah turunkan kitab Taurat pada Nabi Musa AS. Allah turunkan kitab Injil pada Nabi Isa AS. Tapi ini Injil-Injil yang dulu yang Allah turunkan pada Nabi Isa AS. Dan terakhir Allah turunkan Al-Quran penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan pada Sayyidina Rasulullah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran berasal dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan. Yang maknanya secara bahasa adalah dhammul huruf. Wa jam'uha wa jam'ul huruf wa jam'ul kalimat ba'diha ila ba'din. Menghimpun kalimat pada kalimat yang lain. Menghimpun huruf satu dengan yang lain. Itulah bacaan. Sedangkan Al-Quran secara istilah diterangkan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karangan Syekh Manna Al-Qattan adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih adalah kalamullah firman Allah subhanahu wa ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang diturunkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih dan dinilai mendapatkan suatu ibadah apabila kita membaca Al-Qur'an tersebut. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Al-Qur'an bukan karangan manusia, tapi Al-Qur'an adalah firman Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Baru Al-Quran tersebut diturunkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini Al-Quran hadirin rahimakumullah yang kelak nanti akan ditanya ketika masuk dalam kuburan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Man rabbuka siapa Tuhanmu wa man nabiyuka siapa nabimu. Waman imamuka siapa imammu? Wama qiblatuka apa itu kiblatmu? Waman ikhwanuka siapa itu saudara-saudara kamu? itu nanti semua pertanyaan akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada kita semuanya ketika kita dalam kubur nanti, hadirin rahimakumullah. Ketika orang mencetak Quran, ketika ditanya man imamuka, hai siapa itu imammu, maka lantas serta merta orang tersebut akan menjawab Al-Quranu imami, Al-Quran adalah imamku. Orang bisa menjawab begitu, hadirin rahimakumullah, bagaimana tergantung sikap dia kepada Al-Quran ketika di dunianya. Tentunya ketika kita meyakini Al-Quran sebagai imam kita, tentunya ketika i'tiqad kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci kita, maka tiada yang tiada bukan adalah rajin tilawah dan qiraahnya, rajin membacanya. Hadirin rahimakumullah, yang penting istiqomahnya. Mungkin di antara kita ada yang belum lancar membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita ada yang belum fasih mengucapkan daripada huruf-huruf Al-Quran, daripada makhraj-makhrajnya, daripada hukum tajwid-tajwidnya. Tapi itu tidak, hadirin rahimakumullah, untuk menutup membaca Al-Quran tersebut adanya. Seandainya bagi orang yang belum lancar Al-Quran, dia belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan lain sebagainya, kalau selama itu dia tidak pernah membukanya, selama itu dia tidak pernah membacanya, bagaimana mungkin dia bisa baca, hadirin rahimakumullah. Kalau dia katakan saya tidak bisa baca Quran, kemudian dia saat itu dia tidak membuka Al-Quran, mana mungkin dia bisa lancar membacanya, hadirin rahimakumullah. Kalau kita belum bisa baca dalam sehari, hadirin rahimakumullah, dalam jumlah yang banyak, maka kita baca itu dalam satu halaman. Kalau itu pun masih berat menurut kita, maka setengah halaman. Itu pun masih berat menurut kita, ada kalanya seperempat halaman. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah keistiqomahannya, hadirin rahimakumullah. Inilah yang Nabi sabdakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ashabi. Maka sungguhnya Al-Qur'an tersebut ya'ti, akan datang. Yawmal qiyamati, nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, majdi syafi'an, penolong li ashabihi, bagi orang senantiasa membaca Al-Qur'an. Jangan nanti hadirin yawmal qiyamah dalam kubur itu Al-Qur'an senantiasa dibaca menjadi munisa, penghibur kita dalam barzakh, dalam kubur adanya. Nah, tergantung kita hadirin, selama kita hidup di dunia, apa yang kita buat hiburan ketika di dunia? Apakah itu bacaan Al-Qur'an ataukah yang lain-lain yang tidak ada manfaatnya? Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, bahkan itu yang mengandung unsur dosa jadi penghibur kita di dunia, maka itu nanti tergantung kita hadirin rahimakumullah. Ketika Al-Quran senantiasa kita baca, maka di alam kubur kita akan ditemani amal kita yang berupa qiraah tilawah Quran tersebut dengan bentuk rupa manusia yang begitu bagusnya, harum wanginya, dan lain sebagainya akan menemani kita sampai yaumul qiyamah nanti. Jadi yang pertama adalah qiraah, membacanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegaskan, siapa yang membaca. Nabi tidak mensabdakan siapa yang paham, tapi Nabi sabdakan siapa yang membaca Al-Qur'an, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali pahala. La aqulu alif lam mim harfun, Nabi lanjut, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Itu tiga huruf dikali 10 menjadi 30, hadirin rahimakumullah. Kemudian bisa dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah, jangan dengarkan ketika ada orang mengatakan percuma baca Al-Quran kalau enggak paham artinya. Percuma baca Al-Quran kalau tidak mengerti maknanya. Itu omongan, hadirin rahimakumullah, omongan yang salah. Ucapan yang tidak tepat. Kalau dikatakan percuma, berarti itu perbuatan sia-sia. Kalau dikatakan sia-sia, berarti tidak ada nilainya di hadapan Allah dan Rasulnya. Pada Rasulullah sabdakan tadi, siapa yang baca? Nabi tidak sabdakan, siapa yang paham? Jadi ketika dia membaca, paham tidak paham, dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bagus hadirin rahimakumullah, kalau membaca tidak paham saja, dapat pahala, apalagi dia sudah membaca, paham pula maknanya, tentu lebih bagus hadirin rahimakumullah. Jadi jangan dikatakan sia-sia dan jangan mendengarkan orang yang mengatakan tersebut. Karena itu omongan dampaknya sangat besar bahayanya hadirin rahimakumullah. Setelah membaca, nah kita pahami Al-Quranul Karim. Tentu tidak cukup dengan sendiri. Tentu tidak cukup dengan membaca Al-Quran terjemah saja. Karena dikhawatirkan ketika kita membaca Al-Quran terjemah dengan sendiri, tanpa seorang guru, tanpa bertanya pada orang yang berkompeten di bidangnya, tanpa bertanya pada yang ahli Al-Quran, khawatir hadirin rahimakumullah, pemahaman kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ulama-ulama tafsir adanya. Karena otak kita satu dengan yang lain, punya kelebihan dan punya kemampuan yang berbeda. Background yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Karena itu ketika memahami Al-Quran, jangan memahami dengan sendirinya. Tidak cukup dengan baca Al-Quran terjemah dengan sendirinya. Bagus kalau membaca Al-Quran terjemah, tapi paham. Dalam artian, tapi tanya pada orang yang memang ahli dalam Al-Quran tersebut, sehingga pemahaman kita tidak keluar daripada pemahaman-pemahaman yang digariskan para ulama-ulama tafsir hadirin rahimahkumullah. Karena itu banyak hadirin rahimahkumullah kitab-kitab tafsir. Dengan bahasa Arab yang dari tipis jilidnya, sampai berjilid-jilid, seandainya umur kita sampai meninggal dunia, belum tentu kita khatam baca itu tafsir Al-Quranul Karim. Tentu beda ketika orang dia paham maknanya. Dia baca Al-Quran. Ketika pas dia baca tentang mengisahkan api neraka, azab bagi orang-orang musyrik dan munafik dan fasik, maka ketika itu terenyuh hatinya. Dan dia menjerit dalam hatinya, ya Allah, jangan kau jadikan hamba golongan mereka. Jauhkan hamba dari siksa neraka. Karena dia paham maknanya. Ketika dia baca tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada penghuni surga, ahlul jannah, maka hatinya pun menjerit seraya berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk daripada golongan mereka yang senantiasa mendapat nikmat karunia darimu. Kenapa dia bisa begitu? Karena paham maknanya. Bukan sekedar dipahami hadirin rahimakumullah, dan tentu yang puncaknya adalah pengamalannya. Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca. Al-Quran bukan hanya sebatas buat diskusi. Al-Quran cuma bukan hanya wacana saja. Tapi Al-Quran itulah pengamalannya. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah Al-Quran dikatakan imam, pemimpin. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Yang disebut hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Ta'ala firmankan, hudan lil nas, petunjuk bagi manusia, ini sifatnya umum. Itu petunjuk bukan hanya sebatas dibaca. Itu petunjuk bukan hanya sebatas direnungi. Tapi petunjuk adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita umat Islam mengakui itu kitab suci Al-Quran. Haram kata Quran. Jangan kata Quran. Kita hindarkan. Perintah dalam Quran. Perintah kata Quran. Itu harus kita kerjakan. Itu sebetulnya seorang Muslim yang tunduk pada Tuhannya. Yang tunduk pada kitab sucinya. Itulah pegangan hidup sejatinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah wal inayah pada kita. Sehingga kita cinta pada Al-Quran dengan membacanya, dengan memahaminya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعة وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما تعقب الأوقات والساعات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعم يزدكم واسأله من فضيلتكم ولذكر الله أكبر